Terima kasih, walaupun dunia penuh dengan gejolak, pekat dengan dosanya, serangan demi serangan, baik dari dunia, iblis dan diri kami menyerang, tetapi kami bersyukur karena pimpinan perlindungan Tuhan selalu menyertai kami. Ajar kami sebagai anak-anak-Mu tahu di dalam segala hal berharap dan bersandar pada-Mu. Firman-Mu kami butuhkan untuk mengarahkan dan menguatkan agar kami bukan saja menjadi umat Kristen yang tangguh, dan kami juga menjadi umat Kristen yang tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Melalui firman-Mu pada pagi hari ini, berbicaralah kepada setiap kami, karena kami bukan saja siap mendengar, menerima, demikian juga untuk melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pertama, saya mengajak saudara membaca Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20. Ya, kita baca bersama-sama Matius 28 ayat 18 sampai 20. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bagian kedua, mari kita melihat buku yang sama, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-38. Setelah mendapatkan, kita baca bersama-sama Matius 9, 35 sampai 38, 1, 2, 3. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan telantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Nah, saudara, sebagaimana kita ketahui, Yesus memang benar sudah mati, memang benar Dia sudah dikuburkan, tetapi memang benar juga Dia sudah bangkit. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit, Dia tidak segera naik ke surga. Dia masih menyempatkan diri selama 40 hari, 40 malam berada di dalam dunia ini. Ya, selama 40 hari, 40 malam Dia berkali-kali menyatakan diri kepada para murid dan kepada para pengikutnya. Nah, setelah itu Dia naik ke surga. Nah, pada waktu menjelang kenaikannya, Tuhan Yesus memberi pesannya yang terakhir, yang kita kenal dengan istilah amanat agung. Isi daripada amanat agung itu adalah, "Pergilah kamu, jadikanlah sekalian bangsa itu murid-Ku." Kalau kita mempergunakan istilah pastoralnya, pesan Tuhan ini menginginkan para murid dan para pengikutnya, termasuk saudara dan saya, agar kita menjadi saksi-saksi Tuhan di mana kita berada. Dari sudut misiologi, Tuhan berpesan itu dikemukakan dengan istilah Tuhan mengendaki gereja saudara dan gereja saya, or saudara dan saya menjadi umat Kristen yang misioner atau misional. Entah saudara kaya atau miskin, berpendidikan atau tidak, latar belakang apa, Tuhan tidak hiraukan. Asal kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu menjadi umat Kristen yang misioner, menjadi umat Kristen yang bersaksi di mana kita berada. Nah, saudara, saya kira kita semuanya bukannya pernah ya, berkali-kali, baik melalui mimbar, baik melalui percakapan, baik melalui PA dan sebagainya, mendengar kata menjadi saksi, mendengar istilah misioner. Dan kita tahu, kita sebagai orang Kristen harus menjadi saksi Tuhan. Menjadi Kristen harus menceritakan tentang kabar kesukaan yang kita kenal dengan istilah Injil. Tetapi sering-sering apa yang kita ketahui dengan apa yang kita lakukan saling bertolak belakang. Kita menghafal, harus mengabarkan Injil, harus menjadi saksi, hafal sekali, bahkan mungkin tidur pun kita bermimpi. Tetapi bolehkah saya bertanya, dari sejak kita percaya Tuhan sampai sekarang, mungkin 1 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 10, 20 tahun, dan selanjutnya, tetapi tiap minggu rajin datang ke gereja, hanya lenggang-lenggang kangkung seorang diri saja datang. Pun ada kalanya 2 orang, nah itu kalau bukan istri, suami. Itu saja, tidak pernah membawa yang lain-lainnya. Sehingga gereja Tuhan itu tetap begitu-begitu saja. Kursi bagaimanapun dipersiapkan, tetap masih banyak yang kosong. Mengapa? Karena banyak orang Kristen tahu harus menjadi orang Kristen yang misioner, tetapi di dalam kehidupan nyatanya tidak melakukan sebagaimana yang dia ketahui. Coba kalau setiap kita benar-benar menyadari dan juga melakukan, tidak usah banyak-banyak. Di dalam 1 tahun saja, saudara kalau bisa membawa 1 jiwa saja, jangan banyak-banyak, kalau lebih banyak sih bagus sih. Kalaupun tidak, setiap kita bertekad di hadapan Tuhan, bukan saja tahu menjadi orang Kristen yang misioner, dan tahu melaksanakan 1 tahun, 1 aja bawa jiwa, sebentar aja gereja kita akan menjadi penuh. Misalnya di sini ada 200 orang, dalam 1 tahun setiap orang membawa 1, maka tahun berikutnya menjadi 400. 2 tahun kemudian akan menjadi 800, gereja kita akan berkembang. Tetapi ada kalanya gereja kita bertahun-tahun, gereja bagaimanapun diperbaiki, kursi bagaimanapun ditambah, tetap aja kosong. Karena banyak orang Kristen menjadi umat Kristen yang egois. Hanya tahu puji Tuhan, haleluya, yang penting aku naik ke surga, yang lainnya urusan dia. Sehingga mengakibatkan kita menjadi orang Kristen yang tahu mendengar firman Tuhan, yang mengerti firman Tuhan, tapi tidak melaksanakan firman Tuhan. Sedangkan Tuhan menghendaki kita bukan saja mendengar, bukan saja mengetahui, memahami, menghayati, tetapi juga melaksanakan. Dengan demikian, kerajaan surga di atas bumi ini makin hari makin diperlebarkan. Dan perlu sekarang dipertanyakan adalah, mengapa banyak orang Kristen tahu, tetapi tidak melaksanakan, khususnya menjadi umat Kristen yang misioner. Nah, di sini ada masalah. Nah, ini yang kita perlu bahas pada pagi hari ini. Tuhan bukan saja memberitahukan kita untuk mengabarkan Injil, dan Tuhan juga memberitahukan kita bagaimana supaya apa yang kita ketahui itu betul-betul kita praktekkan. Sebab itu bagian pembacaan kita yang kedua, di sana kita melihat bagaimana caranya agar supaya apa yang kita ketahui itu betul-betul kita laksanakan. Bagian firman Tuhan tadi dikatakan Matius pasal 9 ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-38. Ayat 36 di sana dikatakan Yesus melihat. Kalau saudara mau menjabarkan apa yang saudara ketahui di bidang misi nasi, maka perlu saudara pertama-tama harus melihat. Inilah yang dikenal dengan istilah misiologinya, yaitu memiliki visi nasi. Harus memiliki misi nasi. Nah, ini istilah ini saya ciptakan sendiri ya. Visi nasi dan misi nasi. Kalau saudara mau menjadi umat Kristen yang misional, saudara harus memiliki, harus saudara melihat. Istilah misiologinya, saudara harus memiliki visi nasi dan memiliki misi nasi. Apa artinya visi nasi? Yaitu saudara harus mempunyai sasaran, harus mempunyai tujuan. Apa yang dimaksudkan dengan misi nasi, yaitu harus bergerak untuk mencapai sasaran kita, untuk mencapai tujuan kita. Kalau kita hanya memiliki visi nasi, apa yang terjadi? Ibarat kita membicarakan peperangan di atas kertas saja. Hanya ngomong saja, hanya berteori saja, tapi tidak ada pelaksanaan. Oleh karena itu kita bukan saja memiliki visi nasi, harus juga memiliki misi nasi, yaitu kalau kita hanya memiliki misi nasi tetapi tanpa visi nasi, akibatnya yaitu kita membanting tulang, bekerja keras, menghamburkan dana tetapi tanpa mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu kita harus memiliki visi. Apa yang menjadi sasaran kita, apa yang menjadi tujuan kita, kita harus tahu jelas. Kemudian kita memiliki misi nasi, yaitu bergerak bagaimana agar mencapai sasaran, mencapai kepada tujuan kita. Oleh karena itu, jikalau gereja kita mau menjadi gereja misional, kalau kita ingin umat Kristen anggota jemaat menjadi anggota misional, kita masing-masing harus memiliki visi nasi, harus juga mempunyai misi nasi. Karena Tuhan tergerak hatinya, kenapa? Karena dia melihat. Melihat apa? Melihat orang banyak itu berkeliaran di sana ibarat domba tanpa gembala. Apa artinya domba tanpa gembala? Berarti domba-domba ini tidak mengetahui mengapa mereka hidup. Di sana berkeliaran. Dia membuang-buang waktu. Itu bukankah mencerminkan keadaan masyarakat sekarang? Apalagi di negara kita ini sudah mulai macam-macam. Dari televisi saya mendapat melihat dan mendengarkan bagaimana kehidupan masyarakat. Remaja-remaja masih di kelas SMP, SMU sudah menjadi bukan saja memakai narkoba, bahkan menjadi pengedar. padahal dia masih remaja. Bayangin, melakukan kejahatan bukan saja menculik, memperkosa, bahkan membunuh. Kita melihat ibu menyiksa anaknya, wah banyak sekali berita-berita yang demikian, yang sungguh mengerikan. Dan sebagai seorang yang rasional, itu boleh dikatakan tindakan yang irasional. Tetapi itu kita lihat dan itu dilakukan. Sebab itu kita mempertanyakan, sebenarnya mereka hidup untuk apa? Akibatnya karena tampak gembala, mereka lari sana, lari sini, tanpa tujuan, tanpa makna. Demikian saja anugerah kehidupan selama di dunia diberikan Tuhan kepada mereka, mereka lalui dengan sia-sia. Satu domba tampak gembala, setiap saat jiwanya terancam. Karena binatang-binatang buas selalu mengintip untuk menyerang mereka, dan mereka tampak perlindungan karena mereka tidak punya gembala. Akhirnya apa? Maut berada di depan mereka. Bukankah dunia ini sama dengan domba tampak gembala? Memang kita melihat mereka hidup senang, bisa tertawa, bisa menikmati kenikmatan yang ada di dunia. Tapi sebenarnya mereka tidak menyadari iblis sebagai singa yang mengaum-ngaum setiap saat mau menerkam mereka, akan membinasakan mereka. Yaitu mereka hidup hanya menunggu mati. Setelah mereka mati diadili, dan setelah itu mereka dilemparkan ke api neraka. Di sana mereka akan mati selama-lamanya. Di sana mereka akan tersiksa selama-lamanya. Inilah keadaan orang-orang dunia yang hidup tanpa gembala, tanpa Yesus Kristus. Yesus melihat. Dan apakah saudara juga melihat keadaan mereka? Kalau saudara benar-benar melihat, maka saudara memiliki visi nasi, saudara memiliki misi nasi, maka saudara tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Yaitu terdorong, baik dalam keadaan senang maupun tidak, baik di dalam keadaan lengang atau di dalam keadaan sibuk, kita akan menunaikan tugas kita. Bagaimana agar supaya Injil Tuhan dikabarkan kepada siapa saja yang kita ketemukan. Kalau tanpa memiliki visi nasi, tanpa memiliki visi nasi, maka kita akan menjadi umat Kristen yang diberi kesempatan tetap hidup di dalam dunia ini untuk kita bekerja, tetapi kita sia-siakan begitu saja. Dan pada suatu hari tatkala kita menghadap Tuhan, Tuhan tidak bertanya saudara ini anggota gereja mana. Tidak bertanya saudara masuk surga atau tidak masuk surga. Yang Tuhan pertanyakan bagaimana kita melalui kehidupan kita di dunia yang Tuhan berikan dalam bentuk kesempatan ini. Dan apakah saudara mempergunakan secara baik atau tidak. Dan itu akan dipertanggungjawabkan. Dan pada waktu itu kalau kita tidak mempergunakan dengan baik, saya tidak dapat membayangkan bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan itu semuanya tatkala kita berhadapan dengan Tuhan. Nah saudara, Tuhan Yesus bukan saja melihat. Ayat berikutnya mengatakan apa? Kemudian bukan saja Yesus melihat orang banyak itu, dikatakan lebih lanjut, tergeraklah hatinya. Tergeraklah hatinya oleh karena apa? Oleh karena belas kasihannya. Tergerak hatinya oleh karena belas kasihannya. Belas kasihan ini bersumber dari apa? Kasihnya. Kalau kita mau menjadi umat Kristen yang misional, gereja kita, kita rindukan menjadi gereja yang misional. Bukan saja kita harus melihat, kita juga harus tergerak oleh karena belas kasihan kita atau oleh karena kita kasih yang kita miliki, sehingga terdorong untuk kita bukan saja mendengar, mengetahui, dan juga melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Memang saudara, kita semuanya mempunyai kasih. Kita semuanya mempunyai kasih. Tetapi mengapa hak kasih kita ini tidak bisa menggerakkan hati yang berbelas kasihan? Mengapa saudara? Di sini perlu dipertanyakan. Saudara dan saya mempunyai kasih, tetapi mengapa kasih ini tidak bisa menggerakkan sehingga kita mempunyai hati yang berbelas kasihan? Ini menunjukkan kasih kita tidak mempunyai kemampuan untuk menggerakkan kita agar kita memiliki hati yang berbelas kasihan. Kenapa saudara? Nah, untuk mengerti ini, maka kita perlu belajar bahasa Yunani. Nah, ternyata di dalam bahasa Yunani, kasih itu, kasih manusia itu diungkapkan dengan tiga istilah. Yang pertama yaitu kasih yang dinamakan kasih storge. Kasih storge ini adalah kasih ada pertalian darah. Saya bisa menyintai anak saya bisa menyintai saya, karena apa? Karena kami memiliki kasih storge. Kemudian istilah yang kedua yaitu kasih filia, kasih persahabatan. Walaupun tidak ada hubungan pertalian darah, tetapi oleh karena dalam pergaulan kita dekat, dia menjadi sahabat saya menjadi sahabat dia. Kami saling memperhatikan, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menolong, karena apa? Karena kita memiliki kasih filia. Kemudian yang ketiga yaitu kasih eros. Kasih oleh karena gerakan daripada birahi kita. Atau disebut kasih. Suami bisa mengasihi istri, istri bisa mengasihi suami karena memiliki kasih eros atau kasih hawa nafsu. Nah, ketiga kasih ini adalah karunia yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita nikmati. Sebab itu ketiga kasih ini adalah kudus. Ketiga kasih ini sangat murni. Dan itu bisa berfungsi sehingga ayah bisa mengasihi anak, anak bisa mengasihi orang tuanya, teman bisa saling mengasihi, suami bisa mengasihi istri, istri bisa mengasihi suami. Karena apa? Karena keberadaan kasih ini adalah karunia yang Tuhan berikan untuk kita nikmati. Tetapi sayang, dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka ketiga fungsi kasih ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga berubah warnanya. Kasih ini barulah bisa berfungsi apabila itu mendatangkan keuntungan, kebaikan bagi dirinya sendiri. Tetapi tatkala tidak mendapatkan apa-apa, apalagi merugikan, apalagi membahayakan, maka kasih filia, kasih storge, kasih eros ini akan berubah daripada fungsinya. Oleh karena itu, tidak heran kita bisa melihat di iklan-iklan, di muat berita, bahwa apa, saya yang bernama ini mulai hari ini menyatakan putus hubungan dengan si A, anak saya. Putus hubungan. Nah, baru-baru ini kan ribut Maria Teguh itu dengan anaknya kan. Padahal entah anak kandung atau tidak ya, minimal itu katanya anak kandung berubah kan. Iya kan? Karena apa? Karena kasih storge, karena adanya dosa berubah. Tatkala semuanya aman-aman, kau anakku, kau orang tuaku, tapi tak kalah berubah, wah berubahlah. Sebab itu ada anak-anak oleh karena merebut harta warisan antara adik dan kakak saling bermusuhan, bahkan saling bunuh. Kan begitu. Demikian pula kasih filia. Dulu katanya sahabat, hopeng, tapi kemudian berubah menjadi musuh besar. Kenapa? Karena tidak berfungsi sebagaimana mestinya dengan adanya dosa. Demikian pula kasih Eros. Dia bisa mengasihi suaminya, dia bisa mengasihi istrinya, tetapi karena ada dosa masuk, maka dia bukan saja bisa mengasihi istrinya dan juga mengasihi istri orang lain. Nah, sekarang hebat ibu-ibu pun tidak mau kalah. Kalau suami bisa begitu, istri pun bisa. Sebab itu sang istri bisa saja mengasihi suaminya, tetapi juga mengasihi suami orang lain. Sebab itu dunia sekarang menjadi kacau balau. Karunia yang Tuhan berikan itu murni, tulus, suci, tetapi dengan keberadaan dosa itu berubah sehingga dunia ini tidak tahu menjadi dunia apa. Dulu hubungan seks antara seorang pria dengan wanita, wanita dengan pria. Sekarang wah luar biasa, pria dengan pria, wanita dengan wanita. Dulu sembunyi-sembunyi dilakukan, sekarang sudah terbuka. Bahkan mendirikan organisasi. Kita melihat dunia ini akan menjadi apa? Mengapa bisa demikian? Kasih yang Tuhan karuniakan untuk dinikmati yang sebenarnya suci, sungguh berubah karena adanya dosa. Nah, kita setelah percaya Tuhan, ketiga kasih ini masih menjadi milik kita, tapi tidak mungkin kita bisa fungsikan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka itu kita bersandar kepada ketiga kasih ini, tidak mungkin kita bisa mengasihi, mengasihani orang dengan kesungguhan. Kita bisa mengasihi pasti ada motivasi. Sebab itu kita sering-sering mendengar, dulu ceritanya ada dua orang ibu bertengkar di gereja. Satu mengatakan, kalau ada kamu di gereja, tidak ada aku. Ibu yang lainnya marah juga. Dia mengatakan, kalau ada kamu di surga, saya lebih baik masuk neraka katanya. Mengapa saudara? Karena mereka memiliki tiga kasih ini yang penuh dengan keegoisan yang dilumuri oleh dosa. Tidak mungkin bisa difungsikan sehingga timbul kasih yang menaruh belas kasihan. Oleh karena itu, ketiga kasih kita ini perlu ditopang dengan satu kasih yang kita kenal dengan istilah Yunani-nya itu kasih agape. Itu kasih ilahi. Tatkala kasih ilahi ini menopang ketiga kasih kita, maka ketiga kasih ini akan dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Supaya kita melihat berdasarkan kasih kita. Menolong berdasarkan kasih kita. Tanpa tujuan lain, semata-mata untuk mereka. Apabila kasih, ketiga kasih kita ini disupport, ditopang oleh kasih ilahi. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Apakah mungkin kita memiliki kasih agape yang bisa menopang ketiga kasih kita yang dilumuri oleh dosa sehingga bisa kembali berfungsi sebagaimana mestinya? Why not? Kenapa tidak bisa? Buktinya kita melihat di dalam Alkitab. Saudara kenal Simon Petrus kan? Yang pernah menyangkali Tuhan tiga kali. Petrus di dalam keempat Injil terkenal, wah luar biasa beraninya. Luar biasa tatkala mengemukakan statement-statement. Tatkala Tuhan Yesus mengatakan kamu satu persatu akan meninggalkan aku, akan mengkhianati. Langsung Petrus mengatakan, orang lain bisa Tuhan, tapi saya tidak. Demimu saya rela menderita. Demimu saya rela masuk penjara. Demimu bahkan aku rela mati. Wah luar biasa. Tetapi tatkala Tuhan Yesus ditangkap, tatkala Tuhan memerlukan ada orang yang membela dia, memerlukan orang membuat statement bahwa Yesus itu tidak bersalah, justru pada waktu itu Petrus menyangkali Tuhan sebanyak tiga kali. Itu yang kita kenal Petrus yang terdapat di dalam keempat Injil. Tetapi setelah kita meninggalkan keempat Injil, kita masuk ke Kisah Para Rasul, kita melihat Petrus yang lain sama sekali. Hampir kita tidak mengenal dia. Kenapa saudara? Petrus yang ada di Kisah Para Rasul, keberanian bukan semu. Pernyataannya bukan hanya basa-basi. Keberaniannya bukan karena situasi kondisi. Betul-betul dia menyatakan di hadapan pemuka agama Yahudi, dia pada waktu itu diancam akan dianiaya, dimasukkan penjara, ada kalanya kemungkinan dia kehilangan nyawa. Justru pada waktu itu dengan gagah berani dia membuat statement dengan mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain Yesus Kristus yang di dalamnya kita peroleh selamat. Hari ini kita berkata demikian, kita merasa tidak ada masalah. Tetapi pada waktu itu, dalam situasi kondisi pada waktu itu, Petrus mengeluarkan statement ini berarti dia bermain-main dengan nyawanya. Tetapi dia tidak hiraukan, dengan gagah berani dia menyatakan. Kita merasa heran, kenapa Petrus yang berada di dalam keempat Injil dengan Petrus yang berada di Kisah Para Rasul itu kok berubah, berbeda, hampir kita tidak mengenal dia. Nah, kalau saudara mau mengetahui jawabannya mengapa Petrus berubah, maka kita perlu membaca Yohanes pasal 21. Khususnya tatkala terdapat percakapan pribadi antara Yesus dengan Petrus. Sebanyak 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Setelah bertanya pertama, dijawab Tuhan, kau tahu aku mengasihi engkau. Ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama, dijawab dengan jawaban yang sama, ditanya lagi untuk 3 kalinya dan dijawab juga dengan jawaban yang sama. Kita merasa heran, kenapa percakapan antara Tuhan dan Yesus diulang-ulangi bahkan sampai 3 kali. Padahal yang diajak bicara semuanya orang dewasa yang mengerti urusan, kenapa seperti berbicara kepada anak-anak harus diulangi sebanyak 3 kali. Nah, kalau saudara membaca Alkitab bahasa Indonesia, Inggris, Tionghoa, Mandarin, kita tidak akan mengetahui apa yang terselip di dalam. Tetapi tatkala saudara membaca di dalam bahasa Yunani, kita tahu mengapa sampai terjadi pertanyaan 3 kali yang sama, jawaban 3 kali yang sama. Ternyata di sana penggunaan apakah engkau mengasihi aku, kata kasih di sana dengan jawab Tuhan engkau mengetahui aku mengasihi, itu menggunakan istilah yang berbeda. Tuhan bertanya pertama, apakah engkau mengasihi aku? Kemudian yang kedua, apakah engkau mengasihi aku? Kata kasih yang dipakai di sana adalah kata kasih agape. Sedangkan yang 3 kali bukan lagi menggunakan kata kasih agape, tetapi kata kasih filia. Nah, jawaban Petrus mengatakan, Tuhan kau tahu aku mengasihi engkau. Kata kasih yang dipakai di sana bukan agape, tetapi filia. Nah, supaya saudara mengerti dengan secara sederhana, saya coba mendramatisir. Tuhan bertanya pertama kali kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Itu pertanyaan pertama. Lalu dijawab oleh Petrus, Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau bukan dengan kasih agape, tetapi dengan kasih filia. Tuhan seolah-olah belum srek jawaban itu, bertanya lagi, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Dijawab lagi, Tuhan kau tahu, ya aku tidak bisa bohong. Orang bisa saya membohongi, tapi engkau tidak bisa saya bohongi. Oleh karena itu dengan jujur-jujur saya mengatakan, selama ini aku mengasihi engkau bukan dengan kasih agape, tetapi dengan kasih filia. Lalu Tuhan mengatakan, Simon anak Yohanes, banyak yang aku lakukan untuk engkau, bahkan aku rela berkorban untukmu. Masa engkau mengasihi aku hanya dengan kasih filia? Lalu dijawab oleh Petrus, Alkitab dengan jelas mengatakan pada waktu Petrus menjawab untuk 3 kalinya didahului kata-kata apa? Sedih hati Petrus selalu mengatakan, Tuhan, Engkau Tuhan yang maha tahu. Engkau tahu aku mengasihi Engkau bukan dengan kasih agape, tetapi dengan kasih filia. Dari percakapan ini baru kita tahu mengapa Petrus yang terdapat di dalam keempat Injil begitu lemahnya. Mudah gagal, mudah jatuh. Karena selama itu dia mengasihi Tuhan bukan dengan kasih agape, tetapi dengan kasih filia. Kasih yang bisa berubah karena situasi kondisi. Tatkala situasi kondisi dalam keadaan kondusif, dia mengatakan, Tuhan aku rela begini, Tuhan aku rela begitu, dalam keadaan kondusif. Tetapi begitu situasi kondisi berubah berbahaya, maka kasihnya berubah. Sebab itu tatkala dia diancam, mau ditangkap, mau dianiaya, apalagi mau dibunuh, dia langsung menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Nah, setelah melalui percakapan itu, Petrus menyadari, kalau dia sungguh-sungguh mau percaya kepada Yesus, kalau sungguh-sungguh dia mau mengikuti Yesus, kalau sungguh-sungguh dia mau melayani Yesus, dia tidak bisa mempergunakan kasih filia, dia harus mempergunakan kasih agape. Nah, melalui percakapan itu terjadi pertobatan. Sehingga Petrus selanjutnya tidak mengasihi Tuhan dengan kasih filia, melainkan dengan kasih agape, atau dengan kata lain, melalui kasih agape membackup kasih filia daripada Petrus. Sehingga tatkala dia masuk ke dalam kisah para rasul, dia seperti harimau, yang seperti anak harimau yang baru keluar dari sarangnya, dia tidak takut apa-apa. Karena apa? Kasih yang dia sekarang pergunakan bukan kasih filia, tetapi kasih agape. Dan benar sampai akhir hayatnya, menurut cerita, Petrus mati syahid bagi Tuhan dengan cara disalib secara terbalik. Mengapa dia bisa setia? Mengapa dia bisa mewujudkan apa yang dia katakan melalui perbuatan? Apa yang menyebabkan dia bisa mendengarkan kata-kata Tuhan dan melaksanakan? Karena dia dengan kasih agape menopang ketiga kasih. Kalau saudara dan saya mau menjadi umat Kristen yang misioner, gereja saudara mau menjadi gereja yang misional, tidak ada cara lain. Kita harus meminta agar Roh Kudus memberikan kepada kita kasih agape. Apakah mungkin? Why not? Kalau Petrus bisa, mengapa kita tidak bisa? Di dalam sejarah, khususnya SAM yang saya perkenalkan tadi, dimulai oleh 3 pemuda. Mengapa 3 pemuda ini rela pergi ke Afrika walaupun terancam nyawanya? Apakah orang-orang Afrika itu orang tuanya, saudaranya, temannya, atau apanya, suami atau istrinya? Tidak ada hubungan sama sekali. Mereka tidak mengenal orang-orang Afrika. Tetapi mengapa ngotot mereka pergi dan akhirnya mati di sana? Jawaban satu-satunya, kasih agape menggerakkan. Sehingga dia bukan saja tahu perintah Tuhan, dia bukan saja melihat keadaan orang-orang di Afrika itu, dan kasih agape menggerakkan dia, walaupun orang lain menentang, keluarganya menentang, tidak ada badan misi yang mau menerima mereka, tetapi mereka tetap berangkat dan melaksanakan tugas itu. Kalau Roh Kudus bisa memberikan kasih agape kepada Simon Petrus, bisa memberikan kepada pendiri badan misi SAM ini, dia juga bisa memberikan kepada saudara dan kepada saya. Dengan cara yaitu benar-benar kita mau agar kasih melalui Roh Kudus diberikan kepada kita. Dan kalau kasih agape bergerak saudara, maka saudara akan melihat mujizat. Semua orang di mata kita adalah orang yang sungguh-sungguh kita kasihi. Walaupun termasuk musuh kita, termasuk orang yang sering menyakiti hati kita. Kita akan lupakan itu semua, kita hanya melihat jiwanya yang berharga yang ada di dalam, yang perlu diselamatkan dengan jalan kita mengabarkan Injil. Nah saudara, bukan saja mempunyai visi nasi, bukan saja mempunyai misi nasi, bukan saja mempunyai kasih agape yang menggerakkan, dan yang terakhir saudara, Tuhan bukan saja melihat, bukan saja tergerak, dia lalu pergi ke mana-mana. Sampai akhir hayatnya toh tetap mau mengabarkan Injil. Mengapa saudara? Dia mau bekerja. Kita sering-sering kenapa tidak mau mengabarkan Injil? Mengapa kita tidak mau bersaksi? Khususnya di antara keluarga kita, karena kita kurang beriman, kurang percaya, ragu-ragu. Masa yang saya kabarkan ini mereka akan dengar? Masa apa yang saya sampaikan itu mereka akan terpengaruh? Apalagi mau menerima, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin terjadi. Bagaimana istri saya yang bawelnya minta ampun bisa percaya Yesus? Itu jangan harap, tidak mungkin. Suami saya yang kepala batu, hatinya lebih keras daripada besi, bisa percaya Yesus? Enggak mungkin. Saudara saya yang nakalnya minta ampun bisa percaya? Enggak mungkin, enggak mungkin. Karena keraguan-raguan. Akibatnya saudara, kita tidak mau melaksanakan, tidak mau mengabarkan, takut, malu, khawatir dan sebagainya, sehingga waktu berlalu demikian saja tanpa kita menggerakkan apa. Seharusnya kita sebagai orang Kristen percaya firman Allah. Firman Allah itu adalah kebenaran, apa yang dikatakan itulah yang akan terjadi. Firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang diberitakan, Injil yang dikeluarkan itu tidak akan sia-sia kembalinya. Kita harus mempunyai iman. Walaupun dia kepala batu, cerewetnya luar biasa, begini begitu jahatnya, kita tidak hiraukan. Kita percaya asal Injil dikabarkan, dia pasti pada suatu hari akan percaya. Maka saudara akan melihat mujizat. Saya bisa percaya Tuhan bukan ada pendeta yang mengabarkan Injil kepada saya. Bukan saya mengikuti KKR, tidak saudara. Benih Injil pertama kali masuk ke dalam hati saya karena saya membaca traktat. Dan traktat itu diberi oleh seorang misionari. Dan saya yakin misionari ini sama sekali dia tidak pernah mimpi, berpikir, karena traktat itu membawa seorang bisa percaya Tuhan lalu sekarang menjadi pendeta. Saya yakin dia tidak pikirkan, tapi itulah yang terjadi. Nah, supaya saudara dikuatkan, supaya saudara benar-benar melaksanakan, saya akan ceritakan. Waktu masa remaja, saya, keluarga saya, tidak ada satu yang percaya Yesus. Saudara tidak ada, sanak famili tidak ada, teman-teman tidak ada. Ya, di background saya tidak ada sama sekali. Nah, waktu remaja saya tinggal di sebuah kota kecil. Penghiburan tidak ada sama sekali kecuali biskup. Nah, biskup itu biasanya kalau main, maka dia iklannya itu diberitahu kepada penduduk kota itu dengan naik dokar. Lalu bunyi, tong tong tong tong tong keliling kota. Wah, kami yang di belakang dengar ada film, lalu lihat, wah bagus, nonton. Iya toh? Nah, saya pada suatu hari tong tong tong keluar, saya lihat, wah, ada film bagus mau nonton. Sebab itu sore-sore saya sudah berangkat karena tempatnya dari tempat saya kota dalam kota ke pinggiran kota di mana biskup itu jauh sekali, jalan kaki. Dulu naik sepeda, jangan bilang naik mobil, naik motor, naik sepeda aja jarang, jalan kaki kebanyakan saya jalan. Siapa tahu sampai petang dengan senang melihat tahu-tahu ditulis sana, film tidak jadi diputer. Saya bilang yang benar aja. Wah, lalu saya pusing mau kemana ini? Pulang lagi jauh, tidak pulang mau kemana? Ya. Dalam keadaan bingung itu, tiba-tiba saya mendengar sayup-sayup ada orang yang menyanyi. Saya pikir pasti ada keramaian di sana. Lalu saya mengarah kepada suara itu pergi. Saya lihat di sebuah rumah kecil, di sana kumpul sekelompok orang. Lalu ada seorang tinggi besar bule. Nah, dulu kan saya enggak tahu siapa itu. Kalau sekarang tahu itu apa? Misionari. Nah, di sana sedang ada persekutuan. Karena saya tertarik ya. Lalu saya mendekat, lalu saya ngintip di jendela. Saya lihat orang bule nyanyi, gitu. Baru dengar tahu, bubar. Ternyata doksologi. Iya, selesai. Nah, pulang. Saya lihat pulang. saya cepat lari. Ya, begitu lari, tiba-tiba itu orang bule keluar. Dia bilang, anak-anak ayo kumpul. Saya mendengar, saya paling anti ya orang bule, anti kekristenan. Apa-apa kamu? Kok perintah-perintah enak kumpul? Saya enggak mau, mau apa kau? Saya mau pergi. Tahu-tahu saya dengar, anak-anak kumpul, ada hadiah. Kalau ada hadiah boleh nih. Lalu saya datang. Lalu kami diberi hadiah, tahu enggak? Di antara hadiah itu adalah traktat. Nah, sepulang, kan saya enggak punya pekerjaan apa, sambil jalan saya buka-buka. Traktat itu jelas masih ingat dalam ingatan saya, traktat itu adalah anak kecil, lalu hatinya, ya, di dalam hati itu banyak binatang. Nah, tiap binatang itu diuraikan. Waktu saya baca, ini saya. Ini saya. Ini saya. Semua isi traktat itu mengungkapkan saya itu adalah orang yang bagaimana. Penuh dendam, penuh keirian, dan sebagainya. Memang waktu itu kecil saya mempunyai dendam. Saya tidak punya waktu menceritakan lebih lanjut. Itu semua berkecamukan itu diungkapkan di dalam traktat itu. Saya sadar. Aduh, saya perlu pertolongan bagaimana melepaskan. Cuma sayang pada waktu itu tidak ada yang membimbing saya. Sebab itu dengan demikian saja firman Tuhan itu hilang di ingatan saya. Tetapi saya yakin benih Injil itu sudah ada pada waktu itu yang pelan-pelan membimbing saya. Sehingga bukan saja saya bisa percaya Yesus, bahkan mempersembahkan diri. Bukan saja menjadi penginjil, menjadi pendeta yang melayani kurang lebih 50 tahun sampai saat ini. Luar biasa, saya yakin misionari itu pikir pun mimpi pun tidak pernah oleh karena satu lembar traktat itu sehingga membawa orang percaya. Ini tidak mungkin, tapi ini merupakan fakta. Kalau setiap kita bukan saja mempunyai visi nasi, misi nasi, mempunyai hati yang berbelas kasihan, lalu kita dorong dan mewujudkan dalam tindakan, Saudara akan melihat mujizat. Melihat mujizat apa? Sesuatu yang tidak mungkin terjadi bagi manusia. Tidak ada satupun yang tidak mungkin bagi Allah. Amin, Saudara. Mari kita berdoa. Pak Bagio pimpin kita dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh melihat keajaiban Engkau yang di surga, Engkau yang agung dan mulia. Engkau memanggil kami untuk percaya, beriman kepada-Mu. Dan hari ini kalau kami mendengar suara-Mu, bagaimana kami harusnya menjadi orang-orang percaya, mempunyai hati yang tertuju kepada Tuhan, mempunyai misi, mempunyai dorongan hati untuk menyampaikan kabar sukacita itu. Tuhan, kami bersyukur. Kami memerlukan kasih agape. Kami memerlukan iman yang kuat. Amin. Tanpa ragu-ragu. Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau sudah bekerja dalam sejarah, bahkan dalam kehidupan hamba-Mu, Pendeta Paulus Daud, Tuhan, Engkau juga mampu memakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami boleh melihat, kami boleh merasakan Engkau berkarya dalam kehidupan umat manusia, bahkan dalam kehidupan kami pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.